semua pada jahatanku. Aku lagi susah, mereka gak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa terjadi tante. And then Thank you.